Sepekan pasca gempa bumi, tsunami, bantuan dan lingkungan yang menerima sebagian dari perspektif HMDK yang Indonesia meraih tsunami kita tak ada sepertinya order on the that has emerged. Pasca gempa dan tsunami di kota Palu, Sulawesi. Sana yang menanti orang yang butuh harapan, bergegas dan kunjungi berikan kasih sayang. Saudara kita